Ayolah ikhwah, insyaAllah kita melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa-Dawa atau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa Isyafi karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Pembahasan kita masuk ke dalam pasal baru, yaitu pasal Naqdu Ahli Al-Ightirar. Naqdu Ahli Al-Ightirar, mengkritisi orang-orang yang terperdaya akan dunia, mengkritisi orang-orang yang terperdaya akan dunia. Dan dunia itu disebut juga dengan ajil. Dengan ajil yaitu sesuatu yang disegerakan, sesuatu yang kekinian, yang ada sekarang, bukan sesuatu yang ditunda. Itu dunia. Kita mulai dari perkataan beliau rahimahullah. Linknya ada di sebar di sini. Qala rahimahullah, wa a'zamun nasi ghurura man ightarra bid-dunya wa 'ajilaha fa atharaha 'ala al-akhirati wa radiya biha min al-akhirah hatta yaqula ba'du ha'ula ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wal-naqdu anfa'u minan nasi'ah. Beliau berkata, hafizullah rahimahullah, wa'a'zamun nasi ghurura, manusia yang paling besar tertipunya. Rafi, ini mana tajlis sunnah? Ini tajlis sunnah. Mumpung ada kipas angin. Kalau kira-kira mati lagi kipas anginnya. Wa a'zamun nasi ghurura, manusia yang paling besar ketertipuannya. Siapa mereka? Siapa dia? Siapa mereka? Man ightarra bid-dunya wa 'ajilaha, yaitu manusia yang terperdaya dengan dunia dan ajil, sesuatu yang ajil, sesuatu yang tampak saat ini dapat mereka dari dunia. Kalau antum kedinginan ini aja, mati enggak apa-apa. Ya. Yeah. Tertipu dengan dunia dan apa yang ajil disegerakan untuk mereka. Nah, bagaimana ketertipuannya? Fa'atharaha 'alal akhirah, dan lebih mementingkan itu semua, dunia dibandingkan dengan akhirat. Lebih mementingkan dunia dibandingkan dengan akhir, lebih mengutamakan ithar, ya. Mengutamakan dunia dibandingkan dengan akhirat. Wa radhiya biha min al akhirah, lebih ridha kepada dunia dibandingkan dengan akhirat. Memang kelihatannya kalau kita lihat, ah, alhamdulillah saya udah ngaji, udah ini dan seterusnya, kayaknya saya mah enggak, insyaallah saya emang enggak. Orang melihat dunia itu cuma sebatas harta doang kadang-kadang. Padahal banyak hal lainnya, termasuk kelezatan makanan, termasuk lawan jenis, termasuk popularitas, termasuk pujian, termasuk kedudukan, bahkan kedudukan di ormas, termasuk kedudukan di ormas, bahkan termasuk kedudukan di kursi DKM. Betapa banyaknya orang yang berebut apa kepengurusan DKM bukan untuk kejayaan Islam dan i'la kalimatillah, bukan. Tapi cuman supaya, ya saya punya kedudukan, dianggap saya punya kepemilikan masjid, saya punya pengaturan, saya bisa ngatur orang. Nah itu termasuk dunia. Lebih ridho kepada hal-hal tersebut dibandingkan dengan janji Allah untuk akhirat. Jadi dunia itu enggak sebatas harta, gak mesti. Kadang orang gak nyari hartanya, tapi orang nyari apa? Nyari pandangan manusia dan semisalnya. Tapi kebanyakan memang harta. Hatta yaqula ba'du ha'ula, sampai sebagian dari mereka berkata. Nah ini mereka maksudnya, sebagian mereka itu orang-orang yang terperdaya berkata begini, ad-dunya naqdun wal-akhiratu nasi'atun wa naqdu anfa'u minan nasi'ah. Dunia itu kontan, akhirat itu kredit. Hah? Dan kontan itu lebih bermanfaat daripada kredit. Ini pandangan ahli dunia tentang dunia dan akhirat. Ya. Dunia itu tunai, cash tunai, gitu. Gak apa-apa transfer lah, mending tunai, gitu. Akhirat itu kredit tunda, ya kan? Tunai lebih menjanjikan daripada kreditan. Tef, gimana? Ada sisi benarnya juga dari segi ya, namanya tunai ya lebih kita butuhkan dibandingkan kredit, kan capek nanti nagih lagi, terus nggak tahu udah nggak mesti kan nanti bakal terwujudkan gitu, takutnya malah hilang, takutnya dan seterusnya. Kalimat seperti ini, ikhwah. Kalau dunia dikiaskan dengan tunai dan akhirat dikiaskan dengan kredit, sementara tunai itu lebih menjanjikan daripada kredit, ini karena nggak paham tentang janji, kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kurang yakin. Ya, wa yaqulu ba'duhum, sebagian dari mereka berkata, dzarratun manqudatun wala durratun maw'udah. Dzarrah itu artinya sebutir atom kecil, debu kecil. Durrah artinya adalah mutiara. Sebutir atom yang tunai itu lebih baik dibandingkan dengan mutiara yang sebatas janji. Paham gak maksudnya, ikhwan? Karena sebutir atom ini ada, terlihat, nampak, dan ya terwujud, kita lihatnya sekarang. Durratun manqudah, yaitu yang tertunaikan sekarang, diberikan secara kontan itu, debu-debu itu. Wala durratun maw'udah, tidak mutiara yang dijanjikan, cuman janji tok. Ya. Wa yaqulu akharu minhum, sebagian dari mereka berkata juga, ladzatu dunya mutayaqqinah atau mutayaqqinah. Waladzatul akhirati mashkukun fiha. Wala ad'ul yaqina lisyak. Lihat bagaimana syubhat mereka. Kelezatan dunia itu absolut. Kelezatan akhirat bukan abstrak, tapi diragukan. Kalau abstrak itu berarti enggak ada deskripsi dia, tapi kelezatan akhirat dideskripsikan oleh Allah dan Rasul. Masykukun fiha. Wala ad'ul yaqina lisyak, saya enggak mau ninggalin yang absolut hanya untuk hal yang masih belum jelas, ragu. Itu kan ada sisi benernya juga. Tapi kalau kaidah ini, yaitu tinggalkan yang meragukan dan ambil yang absolut aja yang yakin, itu benar sih. Kita dalam dagang pun kayak gitu. Ada barang, pilihan barang untuk kita restock. Wah, ya barangnya ini kayak ragu-ragu nih, orang-orang kayaknya belum tentu mau. Tapi ada barang yang memang laris, pasti laris nih. Ya pasti kita pilih yang absolut lah, gitu kan. Ya, tapi itu kan dunia. Tapi kalau misalnya yang absolut dikiaskan, dunia itu pasti. Akhirnya itu belum bisa kita belum pernah lihatnya, baru cerita aja. Ya enggak bisa, karena malah justru apa? Akhirat itulah yang pasti, dunia inilah yang penuh keraguan. Ya, dunia ini memang kita saksikan sekarang. Ya. Tapi dengan kita saksikan sekarang, dunia ini kan banyak hal yang meragukan sebenarnya. Betapa banyak ya janji-janji duniawi yang tidak tertunaikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala pasti menunaikan janjinya. Makanya ketika syaitan atau iblis di neraka, khutbah dia di mimbarnya, dia berkata, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Itu kata syaitan nanti. Sesungguhnya Allah taala menjanjikan kepada kalian janji yang benar, itu kata syaitan. "Wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Dan aku telah menjanjikan kepada kalian dan aku selisihi janjiku. Itu kata syaitan. Jadi semua syaitan itu biasanya menjanjikan kepada orang bayang-bayang nanti bakal inilah, nanti bakal itulah ya. Dijanjikan terbakal terkenal, dijanjikan terbakal kaya, dijanjikan terbakal sukses dan seterusnya. Fa akhlaftukum, enggak kemudian setelah kalian melakukan apa yang aku janjikan, enggak aku menyelisihi janjiku sendiri, kata iblis. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Aku, kata setan, tidak punya sultan, kekuatan untuk kalian, hujjah untuk kalian, kecuali aku sebatas apa? Da'utukum. Da'utukum artinya apa? Da'utukum. Ngajak, bisikin doang setan kerjaannya. Pas tajabtum li, kalian malah menjawab seruanku. Ya, gitu. Nah, kelezatan dunia kita mereka yakin. Sementara kelezatan akhirat itu masih ya, diambang-ambang lah, enggak tahu nanti gimana. Ya. Qala rahimahullah, wa hadha min a'zami talbisi syaitani wa taswirih. Wal bahaimul ujmu a'qalu min haula, fa innal bahimata idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim 'alayhi walau duribat. Wa haula'i yuqaddimu wa haula'i yuqdimu ahaduhum 'ala 'atabihi. وهو بين مصدق ومكذب قال وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويره. Ini termasuk tipu daya atau sebesar-besar talbis, tipu daya syaitan dan makarnya. Lihat syaitan kerap kali membalutkan antara hak dengan batil demi mencapai kebatilan. Lihat kaidah tadi, tinggalkan yang meragukan, ambillah yang meyakinkan, itu kan benar. Tapi syaitan kemudian mentalbis, ya, menyusupkan kiasan yang tidak benar. Dunia ini meyakinkan, akhirat meragukan. Maka ya udahlah, hidup hanya sekali, nikmati saja, gitu kan ya. Kayak kata sebagian orang ya, juhala terhadap remaja-remaja kita nih. Dari dulu sampai sekarang, udahlah, hidup hanya sekali. Nikmatin aja, enjoy aja masa muda hanya sekali. Benar enggak? Benar memang. Nah, orang-orang yang enggak punya ilmu atau tenggelam dalam hawa nafsu dan syahwat itu mumpung masih muda. Ya, udahlah foya-foya apa bukan foya-foya apa namanya? Maksiat dan seterusnya apa? Nginep di game online, nginep di PS, ya tempat PS tuh. Ya, ya kan? Biasanya malam Sabtu, apalagi malam Ahad makin banyak tuh. Motor-motor berjubel di counter-counter PS tuh. Ya, antum lihat ke dalamnya, nggak ada jaga jarak. Ya enggak? Nggak ada jaga jarak. Ada nggak jaga jarak di PS? Ada nggak jaga jarak di warung kopi? Nggak ada, ikhwan, nggak ada. Di salat tepin nggak ada. Cuman di masjid doang ada ya kayak gitu. Atau di bandara. Iya. Tapi mereka istiqomah dengan itu, masya Allah. Sampai pagi, bukan pas waktu azan doang mereka ke PS. Sampai pagi, dan mereka nggak takut dengan corona, masya Allah. Mereka bisa kayak gitu dan setan menolong mereka, membantu mereka. Mumpunglah, mumpung hidup lah gitu. Mumpung masih muda, kalau udah tua kita nggak bisa kayak gini. Justru karena masih muda jangan kayak gitu. Ya pas tua juga jangan kayak gitu, ya. Iya. Itu bisikan setan tuh. Mumpung hidup hanya sekali, udah nikmati aja. Kapan lagi kamu kayak gini? Kan seolah logika kita, ya juga sih kapan lagi saya bisa gini. Tuh, talbisnya setan dan taswilnya. Wal bahaimul ujmu a'qalu min haula. Hewan ternak yang ujum, ujum itu enggak bisa berbahasa. Enggak bisa berbahasa dengan baik, enggak bisa bicara dengan bahasa yang tertata. Ya mereka masing-masing punya bahasa, tapi bahasa yang tidak ada grammarnya. Makanya ngeongnya kucing itu gak ada grammarnya, pronunciationnya benar apa enggak, gak ada. Mereka ujum. Binatang yang seperti itu lebih berakal, lebih pinter daripada mereka, ya, daripada orang-orang ahli dunia ini. Fa innal bahimata idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim 'alaihi walau duribat. Binatang kalau misalnya dia khafat madarrata syai', takut akan suatu madarat, dia tidak akan mau mendekati hal tersebut walaupun dipukul, walaupun dipaksa. Coba sapi ketika melihat temannya disembelih, dia tahu temannya disembelih, wah mati teman saya gitu. Kemudian dipaksa tuh sapi untuk apa? Deketin temannya untuk disembelih juga. Tahu tuh sapi bakal kena madharat. Enggak mau dia. Enggak mau. Itu yang enggak berakal aja masih mikir itu. Ya. Nah, kita ini manusia ini kadang apalagi udah ngaji kita, kita tahu itu bermadharat. Itu bahaya. Tapi kok kita malah merelakan diri kita untuk binasa ke tempat tersebut atau ke perbuatan tersebut. Tapi kadang bisa saja kita terjerumus, nah istighfar, taubat, dah jangan lagi, jangan jatuh ke lubang yang sama. Tertipu kemudian, oh udah kita nyesel, istighfar, taubat, udah jangan lagi jatuh ke lubang yang sama. Wa haula, mereka ini ahlu dunia, yuqdimu ahaduhum ala atabih. Wahwa baina musaddiqin wa mukadzib. Nah, ini yang ironisnya, ajaibnya. Mereka ini, seorang ahli dunia ini, justru yuqdimu ahdum ala atabih, yaitu merelakan diri mendatangi apa? Sesuatu yang merupakan atab, hal yang membuatnya binasa. Hal yang membuatnya hancur, membuat namanya hancur, membuat keluarganya malu, membuat hubungan dengan pasangannya renggang, membuat dan seterusnya. Wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibin, dan ketika dia melakukan hal tersebut itu imannya itu setengah-setengah antara antara musaddiq mempercayai dan antara mendustakan, jadi bingung gitu ya orang yang terperdaya dengan dunia. Makanya kalau kita lihat ahli dunia, antum bicara tentang akhirat dengan mereka, mereka kurang tertarik. Karena kalaupun mereka muslim, imannya kepada akhirat itu kurang. Mungkin bahkan lebih dominan beriman kepada dunia dibandingkan dengan akhirat. Qala rahimahullah, fahadha ad-darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazaa' فهو من أعظم الناس حسرة لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد به. Model seperti ini, فَهَذَا الضَّرْبُ, orang semacam ini, kalau misalnya إِنْ أَمَنَ أَحَدُهُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِقَيْهِ وَالْجَزَاءِ, ahli dunia semacam ini, kalau misalnya seorang dari mereka beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul, ya, beriman kepada pertemuan kepada Allah di akhirat, ya, beriman kepada balasan terhadap Allah Ta'ala juga, ya. Fahuwa min a'zamin nasi hasrah, maka ia tetap menjadi orang yang paling merugi, paling nyesel. Hasrah itu nyesel. Hasrah itu artinya nyesel. Itu orang paling nyesel. Kenapa? Li'annahu aqdama ala ilmin, karena dia ini telah mendatangi perkara yang membinasakannya, padahal dia tahu itu bakal membinasakan dia. Ya, artinya dia tuh nggak bisa memaafkan dirinya sendiri setelah dia binasa nanti. Kenapa saya kok melakukannya? Padahal saya tahu gitu loh. Beda loh orang yang dia itu misalnya kayak misal kayak kemarin dicelut tuh Habibie, dicelut sama antum juga kan kita. Yang kita ke sungai, pertemuan sungai sama laut, sama ini juga, Rofi waktu itu lagi dagang di Cilitan. Nah, itu kita kan nggak paham kalau spot tersebut itu dangerous gitu, berbahaya, bukan untuk kita main-main di situ. Kita nggak ngerti karena ya aktsaruhum juhala ketika itu. Kebanyakan dari mereka jahil, ya enggak ngerti. Akhirnya kita renang di situ. Makin lama kan makin apa? Terperdaya kan, makin ke tengah kan? Tuh, makin. Itulah kita nyari dunia tuh kayak gitu tuh. Makin segini doang ya. Oh, tiba-tiba Allah kasih tiba-tiba segini. Wah, wow, langsung tiba-tiba tuh. Arusnya kenceng di bawah, ajib. Itu dunia tuh seperti itu tuh. Kita udah enak kok, nggak ada apa-apa, karena nggak tahu, ya. Nah, alhamdulillah Allah selamatin semuanya, ya Allah selamatin. Enggak, misalnya saja ada orang kayak gitu, kemudian ada yang terseret, na'udzubillah min dzalik, ada yang terseret, dah, terseret karena dia nggak tahu kalau itu tempat berbahaya, Oke. Okay? Ya nyesel sih nyesel, tapi orang masih memaafkan karena dia enggak ngerti. Ya enggak. Sebaliknya, kalau ada orang tahu itu tempat berbahaya, tetap dia di situ. Keseret kemudian, padahal dia tahu itu tempat berbahaya sekali. Dia tetap keseret, enggak bisa, udah mati kemudian. Orang nanya, itu dia tahu enggak sih kok itu? Oh, tahu dia. Dia kan orang sini, tahu dia. Gimana kok tahu tapi kok malah kayak gitu gitu loh. Enggak dimaafin sama orang. Enggak dimaafin sama orang. Jadi kalau kita itu cacat, binasa, hancur karena sebab kita itu melanggar pengetahuan kita sendiri, itu lebih tidak bisa dimaafkan lagi. Lebih menyesal. Lebih menyesal. Aduh, coba kalau dulu saya enggak gini, coba kalau saya, padahal saya tahu loh ini, gitu kan. Kadang-kadang kalau orang-orang curhat sama kita kok kayak gitu. Aduh, saya dulu kayak gini, padahal saya tahu loh. Lihat sebagian dari orang. Anda menemukan sebagian dari orang tua. Ketika melihat ustaz, seorang ustaz, atau seorang yang ahli agama, atau yang soleh, rajin ke masjid. Duh, ya Allah, tuh anak bagus banget. Coba kalau anak saya kayak dia, saya dulu pengen banget anak saya pesantren, tapi saya gak bisa ingin ke pesantren. Gitu. Dulu ketika anaknya masih muda, anaknya dia masih muda, masih usia sekolah, dia tahu bahwasannya ini pesantren bagus. Tapi akhirnya gak dia masukin karena mungkin terlalu sayang sama anaknya atau gak mau pisah dan seterusnya. Akhirnya pas kuliah anaknya gak tahu agama, gak tahu apa. Itu nyesel orang tuanya, duh coba kalau dulu anak saya dimasukin ke pesantren, mungkin gak kayak gini. Gak bisa orang tua kalau memaafkan dirinya yang dulu tidak memasukkan anaknya ke pesantren. Ada yang seperti itu, gak memaafkan dirinya karena dulu tahu anak saya tuh. Dari dulu saya tahu kok pesantren itu bagus buat anak saya, tapi saya nggak masukin anak saya ke pesantren karena masalah sayang dan cinta sama anak. Padahal kalau dia mau lebih sayang lagi, masukin. Ya maksudnya pesantren yang benar tapinya, malah dimasukin ke umum dan nggak ngerti agama sama sekali. Betapa banyaknya orang tua seperti itu. Gadis-gadisnya nggak diajarin agama, tapi pas sudah gede pengen dijodohinnya sama ustadz aja lah. Banyak yang kayak gitu. Ya, nggak mau diajarin agama, nggak sholat diajarin, nggak. Tapi ketika udah hijrah, anaknya masih nggak ngerti apa-apa, karena udah hijrah ngefans sama ustadznya, ustadz, udah sama anak saya aja ustadz, gitu, ditawarin. Kalau antum mungkin seneng digituin, nah ditawarin. Iya, banyak yang seperti itu. Ya, ini bukan curhat loh ya, ini kejadian di beberapa tempat. Jadi banyak orang menyesal karena masa lalu, dia tahu itu, tapi nggak mau dilakukan atau dilanggar malah pengetahuannya. Nyeselnya nanti dan nggak bisa memaafkan diri. Kita membayangkan dulu kenapa saya begini, dulu kenapa saya begitu. Ya cuman itu syukur-syukur masih di dunia. Kalau ternyata nanti nyeselnya di akhirat. Padahal di dunia dia tahu dan sudah diperingatkan oleh para ulama, para ustadz. Jangan kayak ini, jangan kayak gitu. Tetap dia lakukan. Akhirnya mendapatkan bala di akhirat. Itu lebih nyesel lagi. Ya, makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah. Wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zulamu idh yarawna al-adhab anna al-quwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul adhab. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Jadi di akhirat nanti para follower dan orang-orang yang di follow, yang diikuti, itu bakal tampilkan pada mereka azab di akhirat. Ya, terus kemudian mereka saling berlepas diri. Yang di follow itu gak mau ngelihat orang-orang yang nge-follow-nya. Sekarang followernya 1 juta misalnya. Wah, 1 juta tuh nimbrung. Ya pengen nuntut dia karena telah menyia-nyiakan waktu mereka. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Orang-orang yang follower ini, orang-orang awam yang ngikutin gembong kesesatan atau kemaksiatan, mereka berkata, "Aduh, coba kalau kami diberi kesempatan sekali lagi, kami bakal berlepas diri dari tokoh-tokoh ini." Ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka efek dari perbuatan mereka sebagai hasaratin 'alaihim, supaya mereka tuh nyesel karena kok waktu di dunia malah ikut-ikutan sama orang-orang seperti ini. Ya, begitu. Ya, kemudian wa in lam yu'min billahi wa rasuli fa ab'id bih. Apabila kalau misalnya ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kondisinya akan jauh lebih parah dari segi azab. Kalau dia enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan lebih parah kondisinya dari segi azab. Ya. Ini enggak pakai recorder itu, kan? Enggak pakai recorder yang ini. Suaranya bagus nih, benar. Baik, kemudian wa qawlu hadzal qa'il, ada pula perkataan orang, an-naqdu khairun minan nasi'ah. Naqd itu kontan, nasi'ah kredit, tunda bayarnya, ya kan? Akhirat itu pembayarannya ditunda apa sekarang bayarnya? Ditunda. Tapi kadang-kadang pahala akhirat itu juga bukan pahala akhiratnya, tapi kadang-kadang ganjaran dari Allah ditunaikan sekarang. Ganjaran kebaikan, hasanat. Dan di akhirat ada sendiri, ada lagi. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada seseorang yang memujimu dalam perbuatan baikmu, maka mungkin apa? Tilka ajilu busral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk orang beriman. Gitu. Ya. Kalau misalnya ingin bikin video, Masya Allah banyak dan Masya Allah kualitas bagus, terus dipuji sama sebagian orang. Masya Allah ini video pasti mencerminkan wajah editornya. Cakep videonya, Masya Allah. Antum dipuji kayak gitu, kan? Misalnya. Ketahuilah, itu karena ketidaktahuan mereka. Jangan tertipu, ya. Masya Allah memuji hasil editor antum. Itu insya Allah kalau antum ikhlas, itu adalah apa? Ajil busra mu'min. Kabar gembira yang Allah berikan untuk mukmin, orang beriman, yang disegerakan. Yang insya Allah kalau tetap ikhlas, di akhirat akan jauh lebih baik, jauh-jauh lebih baik. Gitu. Ya. Rafi'i misalnya, ketika dagang, apa, biasanya online sekarang masih ya, Rafi'i? Masih. Servisnya bagus, ramah, kemudian komunikatif pada konsumen, Masya Allah. Akhirnya diberi apa? Testimoni, kan? Terus di Google Map juga diberi, wah ini sellernya bagus nih, ramah, murah, senyum, padahal gak pernah ketemu sama orangnya, gitu. Karena emotnya senyum terus. Ya. Nah, pujian-pujian dari orang itu adalah kabar gembira dari Allah, kalau memang kita tetap ikhlas. Enggak ujub. Begitu. Oh, kajian fulan ini bagus, insyaallah enak dengernya. Nah, itu juga insyaallah itu kalau tetap ikhlas. Jadi kadang ganjaran duniawi itu tetap ada. Baik berupa pujian, baik berupa feedback baik dari orang dan seterusnya. Tapi di akhirat jauh lebih besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Jiwa itu, jiwa tidak mengetahui apa yang Allah simpan di akhirat sebagai ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Ada Allah simpan. Jauh lebih indah, jauh lebih baik. Jadi yang pembayaran tertunda itu jauh lebih baik, lebih indah daripada yang Allah tunaikan sekarang dari kabar gembira, dari feedback positif dari orang, dari perbuatan ihsan orang kepada kita. Tapi mereka berkata, naqd, tunai, lebih baik daripada utang, daripada kredit. Ya. Jadi ada naqd, bayar tunai, cash, tunai langsung. Ada juga nasi'ah, nasi'ah itu bayar tunda. Makanya ada riba nasi'ah. Ya. Riba dalam urusan hutang. Ya. Fajawabuhu. Lihat di sini, innahu idza tasawa an-naqdu wan nasi'atu fan-naqdu khair. Wa in tafawata wa kanat an-nasi'atu akthar fa afdal fa hiya khair. Nah, ini perhatikan ikhwan. Bagaimana kita membantah alasan ahlul dunia yang beralasan begini? Dunia itu kan apa? Tunai. Sekarang kita nyari sekarang dapat. Akhirat kan masih kapan? Kalau kita pikirin kapan, lama. Antum wafat kapan juga belum tahu. Mungkin wafat tahun usia 80 masih lama wafat. Belum lagi di barzakh, enggak tahu berapa lama. Belum lagi kan kiamat kan enggak sebentar kecuali bagi orang yang beriman ya. Orang yang beriman insyaallah kiamatnya antara zuhur sama asar cepat itu. Insyaallah semoga Allah taala mudahkan urusan anak dan juga antum semua insyaallah di hari akhir sehingga Allah percepat ikhwan. Ya. Masih lama lagi tuh. Lewat sirat. Belum lagi ntar kepleset gitu kan. Wah, masih lama lagi urusan panjang. Itu enggak tahu kapan lah gitu kan. Ini yang sekarang aja lah dunia kita fokus aja gitu kan. Nakad, cash, tunai. Maka kita bilang lihat antara yang cash tunai dengan yang tunda transfer lagi kan. Innahu idza tasawa an-naqdu wan nasi'ah fan-naqdu khair. Ya benar. Kalau misalnya tunai dengan tunda harganya sama, maka iya sih yang tunai apa? Lebih baik lah. Ya. Al-Rehab Sultan. Kesukaan antum nih. Tapi enggak najul ke antum. Berapa set harganya set? 25 ribu. Anak lagi gak jualan. Enggak, contoh aja masjid soalnya. 25 ribu set harga cash sama tunai sama gak set? Sama. Cash sama tunai harga tunai sama kontak kredit sama gak set? Sama aja. Ya iya. Pasti kalau pembeli milih. Enggak pasti. Biasanya kalau beli yang kiri, ini kredit. Tunai 25. Kredit 25 juga. Berapa ininya saat apa namanya? Temponya. Ya 5.000 per bulan deh. 5 bulan buat beli ginian doang. Itu. Kalau habis duluan. Ya kan? Udah gitu harganya sama, tapi enggak 5 bulan. Ya 5 hari lah misalnya. Tiap hari 5 ribu. Kalau mikir enggak tiap hari 5 ribu. Misalnya tiap pekan. Berarti 5 pekan tuh. 1 bulan 1 pekan 5 pekan. Antum bayar sekarang 25 ribu. Dengan kalau misalnya kredit juga bayar yang ujungnya totalnya 25 ribu juga. Anda sebagai pedagang ngapain Anda nurutin kredit? Tunai aja sekarang bisa Anda puterin duitnya habis itu kan ya? Kan gitu. Ya. Iya benar kalau misalnya kredit tunai dengan kredit sama-sama 25.000 tentu an-naqdu khair. Kredit itu lebih baik. Tunai lebih baik, sahih. Tapi wa in tafawata wa kanat an-nasi'atu akthar wa afdal fahiya khair. Tapi kalau misalnya harga keduanya beda, harga tunai dengan kredit beda, dan ternyata harga yang kredit itu lebih banyak dan lebih afdal, mana yang lebih antum pilih kira-kira? Kredit. Ada beberapa keuntungan nih, kawan. Pertama, nominalnya lebih besar, ya enggak? Itu satu. Kedua, itu seperti antum sedang menabung. Betul apa? Seperti antum sedang menabung. Dan seperti itulah akhirat. Ya. Fakaifa wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafsin wahidin min anfasil akhirah. Lantas coba kiaskan bagaimana kalau ternyata dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya, dari ujung barat sampai ujung timur, itu hanyalah seutas nafas dari sekian banyak nafas di akhirat. Enggak seberapanya dari akhirat. Artinya gini. Dan ini lebih rendah permisalannya. Antum bayar tunai 25.000. Antum bayar tunda kredit 50 juta. Tiap minggu antum bayar 1 juta. Ini harga yang gila-gilaan memang. Ternyata dia mau. Gak apa-apa Sat, yang penting kredit Sat. Gitu. Saking seringnya yang kredit gitu. Ternyata mau dia, 50 juta. Tunai nih, tunai beneran nih, tunai. Tunai 25 ribu doang. Gak apa-apa Sat, yang penting anak ngutang Sat. Nah gitu. Tapi kalau ngutang berapa? 50 juta. Ternyata mau. An gak tau antum kemana akalnya kok bisa kayak gitu. Dan anda sebagai orang yang berakal, wah ada ternyata di dunia ini masih ada orang sebahlul ini ya. Jadi bisa nih. Oke lah deal lah. Tiap hari bayar 1 juta ya. Iya Ustaz, gampang Ustaz. Nah gitu. Nah sekarang yang bahlul siapa? Kelihatannya dia yang bahlul, tapi anda yang bahlul di sini. Karena nggak mungkin Rofi punya uang segitu. Nggak mungkin dia bakal bayar segitu, nggak mungkin. 50 juta, ya 1 juta aja nangis-nangisan dia, nggak mungkin. Lalu kalau misalnya menjanjikan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ayo, antum mau dunia silakan, dapat 25 ribu sekarang silakan. Allah janjikan 50 juta dan antum tahu Allah itu kaya, maha kaya. Dan gak mungkin menyelisihi janjinya. Antum dapat sekarang tunai ini, ya 25 ribu kasih sama Allah Ta'ala. Jadi mana? Antum dikasih sekarang 25 ribu, atau antum dikasih secara kredit nanti dijanjikan 50 juta, atau 500 juta sekalian. Kalau antum milih 25 ribu, yang penting sekarang dapat, berarti antum mencari dunia sekali untuk sekarang, sesaat ini aja. Yang 25 ribu, ini nasi padang sebagainya gak bisa. Ini nasi padang 30 ribu kadang-kadang sekarang. Tergantung lauknya sih. Pakai sayurnya doang. Mana? Emang ada padang 10 ribu pak? Ada. Di mana itu? Masa sih? Padang 10 ribu? Sama telur tak? Itu menggelitik jiwa kemiskinan orang. Masya Allah, pakai 10 ribu ya. Kalau warteg mungkin lah. Malah mahal sekarang. Ala kulihal lah. Ya jadi kalau dijanjikan oleh Allah 500 juta. Tapi nanti. Dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Ya, kalau kita berakal kita pilih yang itu. Kenapa enggak buat nabung buat hari nanti. Gitu kan. Nah, kama fi musnadil imami Ahmad wa Tirmidhi, imami Ahmad wa Tirmidhi min hadith al-mustawradi bin Shaddad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustawrid bukan al-mustawrad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sebatas apa? Seperti kalian yudkhil ahadukum isba'ah fil yam, mencelupkan jarinya, jari telunjuknya fil yam. Al yam ini samudra, bahar ya bahar. Fal yanzur bima yarji', sok lihat dari satu samudra, tek, nah segitu, segini. Dibandingkan dengan akhirat yang meluas, segini tok nih dunia. Udah segini doang, kena sinar matahari kering nanti, bentar lagi kering nih. Ini dunia seperti itu, bentar lagi kering. Ntar juga habis, ntar juga kering, ntar juga mati, ntar juga jadi warisan orang. Gak dibawa ke akhirat. Kemudian faitharu hadzal naqdi ala hadhihi nasi'atu, ala hadhihi nasi'ati min a'zamil ghubni wa aqbahil jahl. وأقبح الجهل فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة. إثار mendahulukan dunia yang kontan tunai dibandingkan dengan akhirat yang kredit, itu merupakan tipuan terbesar dan kebodohan terburuk. Ghoben itu artinya ghoben, atau ghoben itu artinya tipuan. Makanya ada istilah fikih namanya khiyar al-ghaban. Khiyar al-ghaban itu pilihan konsumen milih mau balikin barang dan ambil duitnya ulang atau dibiarin dalam rangka menagih uangnya disebabkan merasa ditipu. Tapi merasa ditipunya bukan dari segi cacat atau tidak barang. Dari segi apa? Dari segi harga yang terlalu ditinggikan. Kayak tadi nih. Berapa harga 6 mili rehab misalnya? Nah, Rafi ternyata bukan Rafi, antum tahu. Misalnya Richard misalnya. Antum orang yang paling ngerti tentang hadis Rasul tapi paling jahil tentang parfum. Nah, kemudian berapa setarganya? Wah, ini mumpung nih Richard ini enggak tahu apa-apa dia. Dia taunya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harganya 2 juta. Kok bisa 2 juta, Ustaz? Iya, ini lihat nih, made in Saudi Arabia. Terus baunya bau sultan. Antum tahu sultan kan? Antum taunya Sultan Bintaro semua, sultan. Namanya sultan dari Saudi kayak gimana nih parfumnya sultan ini? Oh, Saudi lagi. Kalau Sultan Keranggan enggak masuk sekarang di kajian. Nah. Gimana? 2 juta ya? Berapa tadi nama harganya? 2 juta. 2 juta. Oh, iya. Tunai ya? Kerja. Udah dia serahin 2 juta ke ana. Dah uangnya dia minta. Nah. Oke. Okay. Kemudian dia pakai di Masjid Hijau. Ketemu sama Habibie misalnya. Enak banget parfum itu enak banget. Apaan nih? Parfum mahal sultan. Wah, ana minta dong. Oh, enggak, antum mah khodim, antum bukan sultan. Enggak, sedikit aja. Oh, sedikit. Oh, kata dia, arehab. Kok tahu antum? Ya, iya, rehab. Ya, segi, ya arehab ngerti lah. Semua ikhwan juga punya gitu. Ana beli ini mahal loh, Habibi. Berapa antum? 2 juta. Sama Ustaz Hasan? Iya. Antum ditipu. Anak biasa beli juga 25 ribu, antum dikasih 2 juta. Bahkan anak kadang-kadang digratisin gitu. Beneran nih, akhirnya dia merasa tertipu gak? Merasa ditipu. Datang ke rumah anak. Pas tahu Richard salam, assalamualaikum, anak langsung dimana di rumah, gak jawab anak. Tapi ini hak dia, apa namanya, khiyarul ghaban, yaitu khiyar, pilihan untuk meneruskan atau mengambil uang balik karena merasa digoben, merasa ditipu. Dan tipunya di sini apa? Dia terlalu dinaikkan harga di atas kewajaran harga ini. Iya. Nah, ini goben. Nah, orang yang lebih memilih tunainya dunia dibandingkan kreditnya akhirat yang terlalu besar itu adalah apa ya? Ketertipuan yang terlalu parah. Iya. Kayak tertipu. Dia telah menghilangkan sesuatu yang mahal untuk dirinya demi sesuatu yang murah. Itu kan ketertipuan yang paling parah, ya, kawan. Faham gak di sini kiasannya? Ketertipuan yang paling parah. Antum merelakan mengeluarkan 2 juta untuk barang yang 25 ribu harganya. Ini kalau dikiaskan dunia pasti antum nyesel. Yakin deh antum nyesel. Walaupun yang jual tuh ustaz. Iya. Nyesel antum. Coba aja antum bisa praktekin sekarang, bisa tuh. Kasih ada 2 juta. Hanya untuk ini. Ternyata ini di Masjid Hijau juga ada. Dipasang. Ternyata di Masjid Hijau parfum-parfumnya segini 2 jutaan sekunya. Masya Allah. Enggak, bukan 2 juta. Setelah antum tahu betapa hakikat ini tuh murah. Tapi antum telah menuju di akhirat demi dunia yang murah. Ya Allah. Dan itu pun sementara. Dan itu pun abis itu dapat azab. Itu rugi berlipat-lipat itu, ikhwan. Ya makanya disebut a'zamul ghaban wa aqbahul jahl, dan sejelek-jelek sedungu-dungu kebodohan. Fa idza kana hadza nisbatad dunya bimajmu'iha ila al-akhirah, fama miqdaru 'umril insani binisbatil akhirah. Kalau misalnya dari segi ganjaran saja, hadis tadi menjelaskan perbandingan antara ganjaran dunia secara keseluruhan dengan akhirat, maka bagaimana pula dengan perbandingan antara usia manusia dan juga usia manusia di akhirat, usia manusia di dunia dan akhirat. Ya. Jadi gini, maksudnya Ibnu Qayyim gini, ada dua hal, ikhwan. Kenikmatan ganjaran dan panjangnya usia di akhirat. Ya, kalau diwartakan kenikmatan ganjaran saja, ikhwan, itu udah cukup indah tuh. Apalagi kalau panjangnya usia di akhirat. Jadi di akhirat itu ya enggak dibatasi usianya, khalas, udah sampai kapanpun selamanya kekal biiznillah taala. Udah enak kekal gitu loh. Lah kalau dunia enaknya sementara dan pasti berakhir. Khawatirnya berakhir dengan penyesalan. Jadi udah sedikit ganja di dunia ini, udah sedikit bagiannya, terbatas pula usianya. Nanti juga koid gitu kan. Lah kalau akhirat udah jutaan kali lebih indah dan kekal, enggak habis-habis. Itu yang kedua ya, kedua ya. Kemudian yang ketiga ada tambahkan. Dan yang namanya di akhirat itu kalau di surga semakin waktu semakin nikmat gitu loh. Adapun di akhirat semakin waktu semakin enggak enak. Makin parah di akhirat di neraka. Nah, sekarang kalau di dunia nih, di dunia. Semakin lama kita di dunia, sebenarnya semakin enggak enak, ikhwan. Bahkan kulit kita itu menjadi saksi untuk dunia ini. Ada enggak orang makin tua makin mulus? Enggak ada, makin keriput. Itu sudah menjadi saksi bahwasanya dunia ini bukan tempatnya dia, gitu loh. Bukan tempat kekalnya dia. Ya. Makin mulus, makin ganteng, makin muda, makin tua, makin muda. Enggak ada itu kayak gitu. Tapi kalau di akhirat, Masya Allah. Satu buah misalnya kita makan, satu butir kita makan. Ya. Lezat, alhamdulillah. Kita makan lagi buah yang sama. Dengan kuantiti yang sama. Lezatnya makin lezat. Makan lagi kemudian, lezatnya makin lezat. Enggak ada dahak kemudian kembung, enggak ada. Biiznillah taala. Makin nikmat. Itu Masya Allah. Udah apa? Udah jauh lebih nikmat daripada dunia. Kemudian kekal pula lama usianya. Kemudian apa? Makin enak. Makin lama makin enak. Gitu. Iya, maka kata Nabi Shu'aib kepada kaum Madian, wa ila Madian akhahum Shu'aiban faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir. Wahai kaumku, itu sejak zaman dulu, ikhwan. Sejak zaman listrik belum ada, sejak zaman rumah-rumah masih sangat relatif sederhana, Nabi Shu'aib berkata kepada kaum penduduk Madian, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, warjul yaumal akhir, dan berharaplah akan hari akhir. Ya, berharaplah akan hari akhir. Di zaman ketika itu, dunia enggak seberapa dibandingkan sekarang. Sama sekali enggak seberapa. Ya, rumah-rumah enggak seperti sekarang. Ada listrik, ada ini, ada itu. Tapi sejak zaman itu dengan kesederhanaan, Nabi Shu'aib enggak nyuruh mereka untuk memajukan teknologi dan dunianya. Tapi Nabi Shu'aib menyuruh mereka apa? Sembahlah Allah dan haraplah keselamatan hari akhir. Nah, sekarang kita ini udah dapat dunia. Yang dulu ini mereka nih enggak dapat dunia aja, tetap disuruh sama nabinya untuk apa? Ke akhirat, ke akhirat. Nah, sekarang ini dunia udah enggak perlu kita cari, kawan. Maksudnya ya, antum cari dunia hanya untuk menegakkan hidup aja, udah selesai. Enggak, antum enggak disuruh untuk menginvent dan mengadakan listrik baru atau apa, enggak harus. Dunia udah kita dapat, handphone udah punya, pakaian udah mapan. Kendaraan motor mobil ada, mungkin punya pesawat sekalian. Apalagi yang dicari? Warjul yaumal akhir. Kalau misalnya enggak mengharapkan akhir, maka jadi zalim nanti. Makanya disebutkan setelahnya, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Karena orang kalau nyari dunia tok, enggak ada pikiran akhirat, pasti dia akan berbuat kerusakan di muka bumi, pasti begitu. Sebagaimana orang-orang kapitalis zaman sekarang. Ya, mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, dengan kekayaan mereka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.